أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا جل في علا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا والمسلمين من الضلالة ومن البدعة ومن النار. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث أنس بن مالك فيما أخرجه الترمذي يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi yang ma'ruf tidak asing hadis ini. Beliau alaihi salatu wassalam menyatakan bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga, merumputlah. Apabila kalian menemui taman-taman surga, rumputlah, datangi, hadiri, ambil faedah sebanyak-banyaknya. Kemudian para sahabat bertanya, Rasul, taman-taman surga yang engkau maksud itu apa? Dan tentunya para sahabat mungkin di dunia ini sampingnya ada taman surga. Sehingga keheranan mereka ini munculkan satu soal, pertanyaan, apa itu ya Rasul? Ya, taman surga yang kau maksud? Qala, maka Rasulullah menjawab, hilakul zikri, halakoh zikir. Halakatul ilmi, majalisul ilmi, keutamaan hilakul zikri majalisul ilmi, sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan sebagai riyadul jannah, taman surga. Dan subhanallah, apa yang beliau sampaikan ini betul-betul kita rasakan. Tidak ada majelis yang membuat makna berbulu ketenangan kalbu, rahatul badan, dan rahahnya jasmani kita. Tentunya bagi siapa yang betul-betul pas dibanding dengan hilakul zikri majlis ini. Dan kalau kita merasakan majlis ilmu itu seperti biasa, tapi subhanallah, kerinduan hati kita tatkala ditinggalkan atau lama tidak mendatanginya, kegalauan yang dirasa melampaui orang-orang yang kecanduan khamr. Tentunya ini tidak akan dirasakan jasmani kita. Yang merasakan ini adalah bulu hati-hati kita. Kenapa demikian? Majlisul ilmi hayatun lil bulu. Majlis ilmu itu kehidupan hati. Tidak boleh kita umpamakan dengan ta'am, sebuah jenis makanan, maka majlisul ilmi tauha, ini jenis makanan yang paling nikmat untuk hati kita. Dan dunia, ada pun majlis-majlis dunia itu apa? Sumuha, seperti racunnya. Dan majlis ilmu seperti penawar. Sehingga rata-rata orang yang terus sibuk dan berkecimpung baik hatinya maupun badannya pada pusaran dunia itu tidak akan dapati keras kalbunya illa man rahimah rabbuh, kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata para ulama, majelisul ilmi hayatun lil qulub, majelis ilmu sebagai penghidup hati. Kalau ada yang menyatakan orang itu baik tapi jauh dari majelisul ilmi, maka kelainnya dia dengan kebaikan tadi patut dipertanyakan. Atau misal kita mendapati seorang yang menisbatkan diri mereka kepada salafi tetapi sama sekali tidak ada kerinduan dengan majelis ilmu, maka dipertanyakan pula nisbatnya dia kepada para salaf. Sementara apa? Ba'dus salaf adalah talabul ilmi, kebiasaan yang identik dengan para salaf itu mencari ilmu. Baik, kebiasaan identik para salaf itu adalah mencari ilmu, bukan yang lain. Bukan berarti mereka tidak mencari dunia, tapi mereka dunia. Bahkan ada ulama yang mereka dari salaf kita orang yang kaya, Mughirah bin Syu'bah dari kalangan sahabat. Dan juga dari kalangan setelahnya. Mereka mampu menunaikan haji, memberangkatkan haji saudara-saudaranya di kalangan kaum muslimin. Jadi harta benda yang mereka dapatkan itu betul-betul mereka gunakan sebagai tangga untuk meraih pahala yang besar. Sehingga majalisul ilmi adalah hayatun lil qulub. Demikian pula wa taharatun lil nufus, sebagai pensuci jiwa. Karena jiwa kita juga butuh disucikan. Jiwa itu seperti badan, dia butuh makan, butuh dibersihkan dari daki yang menempel. Dan pembersih jiwa kita adalah ilmu. Sehingga kita akan dapati orang yang terbiasa di majlis ilmu, dari sisi ucapannya, kalimat-kalimat yang keluar dari lisan berbeda dengan orang yang jauh dari majlis ilmu. Masya Allah. Dan ini juga kita rasakan ketika kita sudah jauh dari majlis ilmu, pembicaraan kita, kalimat-kalimat yang keluar dari lisan ini, itu sudah sedikit aneh. Keluar kalimat-kalimat yang biasa digunakan oleh awamul muslimin, umuman manusia. Kenapa? Karena terisi jiwanya, terkotori jiwanya dengan perkara-perkara tadi. Sehingga apa isi dari sebuah tempat? Ketika keluar, maka itulah yang keluar. Ketika kita isi sebuah botol dengan susu, maka akan keluar di mulutnya susu. Demikian pula ketika kita isi botol itu dengan air keruh, maka yang keluar air itu pula. Demikian pula terus jiwa-jiwa kita. Sehingga ketika kita adalah bagian dari orang-orang yang ingin mensucikan jiwa kita, fa'alaikum bin ilmi, maka bagi kalian untuk mendatangi majlis-majlis ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita dengan wasail, perantara-perantara yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, baik melalui media-media online, media radio-radio yang terus diusahakan oleh sebagian dari ikhwah kita, jazakumullah khair, dalam rangka untuk saling ta'awun, bantu-membantu, supaya hati kita yang lapar ini tidak makan makanan-makanan yang membahayakan. Sahih ya ikhwah, ketika antum jauh dari majelis ilmu, lebih cenderung bergaul dengan secara umum, maka apa yang keluar dari lisan antum pun akan terlihat. Dan bahkan apa yang tertulis dengan tangan-tangan kita pun akan terbaca. Kenapa? Karena hati kita sudah tidak terisi dengan kebaikan. Bagaimanapun kita berusaha untuk tidak seperti apa yang ada di dalam ini, suatu saat akan keluar aslinya. Allah Ta'ala salamat wal afiyah. Nah, itu apa? Keutamaan ini. Kehidupan hati mensucikan jiwa. Dan kita sebagai hamba ini, kalau tidak berusaha menyibukkan, akan disibukkan. Misalnya kita ulang-ulang. Kita ini kalau tidak berusaha menyibukkan diri, tersibukkan. Kalau tidak berusaha menyibukkan diri dengan kebaikan akan disibukkan dengan lawannya. Atau perantara yang akan mengantarkan ke sana. Karena keadaan kita setiap hari itu cuma ada dua. Kalau nggak disibukkan dengan kebaikan, kejelekan. Atau wasilah yang akan mengantarkan ke sini atau ke sini. Yang sudah mengerti bisa dihindari tentang masalah apa hakikatnya dunia ini, karena memang dunia ini tempatnya apa ujian. Tidak percaya ya. Salah satu bukti kekuatan ujian dunia yang ada pada kita, totalitas kita untuk mendapatkannya bisa terkalahkan. Bagaimana kita menghabiskan waktu untuk itu? Bahkan menghabiskan berhari-hari, berjam-jam untuk membicarakan itu. Bahkan tidak jarang kita harus safar menuju tempat yang jauh hanya untuk mendapatkan itu. Tapi ketika kita harus berhadapan dengan agama ini, totalitas kita kalau dibilang berapa persennya dari harta kita ya, dari tenaga kita untuk mendapatkannya sekedar nasal, atau bahkan setan akan masuk dalam hati kita, lah yang penting gak jumlah cukup daripada itu ya. Jadi dia bandingkan kepada orang yang paling rendah, alhamdulillah seperti ini daripada itu tiap hari gak pernah sholat. Dia bandingkan dirinya orang yang terjelek, yang artinya ketika kita membandingkan sesuatu dengan yang lebih jelek, berarti kita jelek. Sehingga apa? Kalau kita ingin membandingkan pedang sana dengan kayu ya, kenapa? Engkau tidak akan menguji pedang itu, justru kamu menjatuhkan. Ini pedang lebih tajam dari kaso ya. Seakan-akan sepintas kita menguji pedang ini, ini lebih tajam dari kayu ya. Tapi hakikatnya itu penghinaan. Demikian pula kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang paling jelek, dan kita gak sebutnya dengan dia, bahkan lebih jelek mungkin. Menghinakan diri kita. Kalau engkau ingin membandingkan, bandingkan dengan orang yang baik, sehingga engkau akan tertuntut untuk bisa menyenangi kebaikan tadi. Kita sudah membandingkan dengan orang yang paling jelek, kita bukan jatuh. Membandingkan itu ya. Kita disebutkan dalam hadis tiga orang yang hadiri majlisnya Rasul ya. Dia datang menghadiri majlisnya Rasul ya. Yang satu orang dia menghadiri dengan tenang, dia mandi, dia rapikan pakaiannya, dia siapkan peralatannya. Yang dua berbuat berserta. Ketika sampai di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam, orang yang pertama ini mencari furja, mencari celah yang terdepan yang masih kosong. Orang yang kedua tidak malu duduk. Perhatikan di sini bagaimana perbedaan tiga orang ini, bagaimana kesiapan mereka dalam mencari berat mereka. Kemudian saya menyatakan ada pun orang yang ini akan ditambahkan semangatnya. Ada orang yang di akhir sana malu-malu ya, maka dia pun akan tersingkir. resolusi. Dan mungkin kita anggap biasa, mungkin kita anggap sepele, ternyata hikmah dibalik itu sangat besar untuk kehidupan kolbu kita dan kesucian jiwa kita. Apalagi kita hidup di perkotaan. Kesempatan untuk kita bergaul dengan manusia model apapun ada di sana. Dan kesempatan kita untuk membenahi diri kita itu amat sangat sedikit. Sehingga kalau kita saksikan ya, ikhwah-ikhwah yang tinggal di perkotaan dengan yang di perkampungan, atau mungkin yang lebih di kampung, di dekat maah itu beda. Ini juga mau atau tidak akan membentuk watak dan pribadi kita masing-masing. Dan ini juga rahasia. Kenapa Nabi Alaihi Wasallam melarang kita untuk makan hewan jalalah? Melarang kita untuk memiliki tikar yang dibikin dari kulit binatang buas. Posisi yang lain, Nabi membandingkan dengan para penggembala unta, para penggembala sapi, dengan para penggembala kambing. Para penggembala unta itu keras kepala, sombong. Kenapa bawa binatangnya? Padahal unta nggak bisa bicara. Nanti kamu kalau pulang sombong kayak saya. Nanti kalau kamu pulang, kamu harus makan di tempat-tempat yang tinggi. Jangan kayak penggembala sapi keras kepala. Kenapa? Jawab, kenapa? Sapi keras kepala. Kemudian beliau memuji penggembala kambing. Karena beliau diangkat sebagai nabi dan rasul adalah penggembala kambing. Kenapa lagi? Berwibawa, tidak teriak-teriak, tidak keras kepala, tidak sombong. Nah, demikian pula kita jarang untuk makan hewan jalalah kata para ulama, karena hewan jalalah ini hewan pemakan kotor. Sifatnya adalah sapi, menjijikkan. Sampai beliau katakan kalau pengen makan rasa sukanya dengan dagingnya, nah nanti tidak jam malam beri makan dengan apa makannya bersih. Setelah itu kalau masih, kenapa kuat? Apa yang ada pada sifat hewan ini akan menjadi pada kita. Orang yang suka apapun itu sifatnya ular dimakan, apalagi pokoknya enggak pantangan gitu. Itu biasanya kehidupannya begini. Demikian kita dilarang untuk punya atau membuat atas tempat duduk dari macan, sehingga apa? Dikhawatirkan apa yang ada pada watak tujuan ini akan masuk, maka dikatakan akhwah teman itu akan mempengaruhi. Ya. Teman itu paling mudah mempengaruhi. Apalagi sifat manusia itu apa? Yu'athir wa yata'athar. Gampang terpengaruh dan gampang terpengaruh. Ya seperti ini, memutuskan satu perkara yang kita khawatir. Apa itu? Sebenarnya hal arti larang keras namimah. Apa? Orang itu kalau sudah kena namimah gampang sekali bukti sifatnya. Tiba. Kenapa? Mudah pengaruh. selesai. Sahabat yang biasa kita tinggali itu akan pecah. Tadi kita sampaikan tentang perumpamaan kendaraan saja. Orang yang turun dari mobil keadaannya beda dengan orang yang pakai sepeda. Nah, rasa baik dia ketika turun dari mobil beda dengan dia datang mengendarai apa? Sepeda. Itulah masih menjalat. Orang itu duduk sejenis. Anjanas jalan, kalau sudah sejenis, pasti akan nyari. Nah, jadi kalau kita ngaku kita sebagai ahlul hak, kemudian kau masih kerasan duduk dengan ahlul batil, tanya, itu apa enggak? Karena kalau kamu enggak sejenis, kamu juga duduk sama mereka. Walaupun terpaksa duduk, enggak akan kerasan, paling keluar. Setelah itu pulang. Ya. Dan kalaupun tadinya enggak sejenis, tapi kalau sering duduk, akhirnya nanti sama. Rahasia dari kita sebagai orang hamba. Baik, jadi pandai-pandai dalam bergaul, pandai-pandai dalam hal mencari teman. Nah, karena sebuah ini berubah-berubah. Sekarang senang dibenci. Sekarang benci, besok senang. Ya, tidak bisa satu. Khusus ya tentunya sebagai seorang yang berusaha untuk meniti al-haq harus terus mencintai al-haq di atas kepala kita. Al-haq, al-haq bukan ditentang. Hak itu lebih berhak untuk diikuti. Bukan ya tersom-tersom. Yang tentunya ini pokok di masjid kita di masjid dan di masa pandemi ini, walaupun sebagian berbicara kita masih di online yang jauh, mudah-mudahan dengan terus kita pernah didik bagi dengan ilmu akan mampu menghadapi setiap keadaan situasi dengan agama kita. Tentunya sunnah salafiyun secara khusus setiap mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan kapanpun aja menjemput mereka senantiasa di atas ketaatan. Baik, sehingga cukupkan kajian kita cukupkan 30 menit ini juga mengingat kita masih dalam masa pandemi seperti ini dan tentunya kemampuan persentase kita dalam masa khusus bagi anda khususnya kaum mala kerja pedagang itu enggak dari tengah yang jam itu. Jadi kalau lebih sedikit eman-eman kurang juga eman-eman karena waktu semangatnya jadi kurang kalau kelebihannya bosan. Makanan dan apapun kalau kasih langsung banyak akhirnya malah muntah. Itu mukadimah kita malam hari ini untuk sedikit informasi di info tadi kita membacakan kitab Muhzatul Fudala itu kita bacakan besok biasanya dengan Om Datul Ahkam ya, saya ceritakan cara Om Datul Ahkam nya ada khusus butuh penjelasan yang panjang lebar kita perlu masih itu yang bisa sampaikan mudah-mudahan yang sedikit ini kita mengucapkan kita untuk cinta dengan ilmu nanti mendorongkan hati dan hati karena pejuang sejati itu bukan para pejuang sejati sehingga kalau dalam TN itu ada pejuang-pejuang khusus. Kenapa? Tak medan. Menuntut ilmu harus seperti ya, dan apapun mereka harus siap. Nah, kalau seandainya alasan untuk tidak hadir. Ya, terus kapan kita bisa mencari ibadah para ulus? Jadi barakallahu fikum. Ini sebetulnya yang berusaha untuk mendapatkan nasihat dari semua karena berarti sedikit mudah dan berhasil untuk semuanya. Sampai jumpa esok hari di jam dan waktu yang sama bagi para pendengar. Usaha kita kita biasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong bagi yang dalam luar tidak tadi ada pertanyaan tapi belum masuk. Insya Allah kalau ada yang masuk saya akan jawab.